Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran tajwid untuk pemula. Hari ini Ahad, tanggal 18 Desember tahun 2014. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pelajaran ikhfa, ya, pelajaran ikhfa. Caranya adalah dengan memposisikan lidah bersiap-siap melafadzkan huruf setelah nun, sukun atau tanwin. Jadi lidah kita siapkan untuk mengucapkan huruf setelah atau huruf yang kita dengungkan. Pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki huruf ta, sa, jim, dal dan zal. Ketika kita mengucapkan dengungnya atau membaca dengungnya, maka posisi lidah kita dekatkan pada makhraj tersebut. Tanpa tekanan atau tidak menempel sempurna, ya, tanpa tekanan. Kita baca, kita lanjutkan pada halaman ke-78. Sekarang kita memasuki huruf zai, sin, shin, fa dan kaf. Anzalna. Anzalna. Maka lidah kita dekatkan pada makhrajnya zai, ya, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Anzalna. Anzalna. Ansawkum. Ansawkum. Ansha'tum. Ansha'tum. Anfaqtum. Anfaqtum. Tankilan. Tankilan. Untuk qaf dan kaf, ya, lidah bagian belakangnya menempel rapat ke langit-langit dengan sempurna, ya, wallahu ta'ala a'lam. Tang gitu, ya, coba tang, tidak ta tapi tang, langsung ang, ya, tang. Ghulaman zakiyan. Ghulaman zakiyan. Ghulaman zakiyan. Ghulaman zakiyan. Anzalnahu fi laylatin. Anzalnahu fi laylatin. Anzilni munzalan. Anzilni munzalan. Basharan sawiyan. Basharan sawiyan. Jadi dekatkan pada makhrajnya sin. Makhrajnya sin di mana? Di ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ya. Basharan sawiyan. Basharan sawiyan. Min sijjilin. Min sijjilin. Watansawna ma tushrikuna. Watansawna ma tushrikuna. Watansawna ma tushrikuna. Watansawna ma tushrikuna. تشركون سبعا شدادا سبعا شدادا sekarang di tengah lidah ya سبعا شدادا سبعا شدادا يلقاه منشورا يلقاه منشورا وينشئ السحاب وينشئ السحاب شيئا فريا شيئا فريا شيئا فريا شيئا فريا من فعل هذا من فعل هذا وقالوا لا تنفروا وقالوا لا تنفروا شيخ كبير شيخ كبير من كل شيعة من كل شيعة من كل شيعة من كل شيعة وهم له منكرون وهم له منكرون ya. Coba dibaca bersama-sama dari atas dari atas ya Anzalna Ansaukum Anshaktum Anfaqtum Tanfiyan Huyaman Zakiyan Anzalnahu Bi Laylatin Anzilni Ulang lagi Anzilni munzalan itu didengungkan ya munzalan ya yang perlu diperhatikan ya nun sukun pada ikhfa ya atau nun sukun pada bacaan-bacaan dengung itu tidak ada tanda sukunnya gitu ya tidak ada tanda sukunnya sekali lagi Anzilni munzalan Anzilni munzalan Munya Itmamul harokat Anzilni munzalan Anzilni munzalan Lanjutnya ya Basaran sawiyan Min sidirin Wadam شيخ كبير شيخ كبير ketika khum itu maju ke depan khu pada khunya ketika dengungnya langsung kembali pada posisi semula شيخ كبير شيخ كبير من كل شيعة وهم له منكرون Ya, kita lanjutkan pada daris yang ke-63. Gunnah nun mukhfa pada 5 huruf isti'la yang bersifat tebal. Ya, jadi ikhfa pada huruf sad, dad, ta, za dan qaf. Ya, maka karena ini merupakan huruf-huruf isti'la yang memiliki sifat isti'la, maka dengungnya dibaca dengan apa? Dengan tebal. Kalau yang sebelumnya kita baca dengan tipis, apabila kita temui huruf sad, dad, ta, dha, qaf, maka dibaca dengan tebal. Caranya bagaimana? Caranya tetap ya, kita baca dengungnya dengan posisi lidah siap untuk membaca huruf isti'la tersebut. Ya. Kalau kita baca so dengan lidah, pangkal lidahnya naik ke atas, maka ketika dengungnya ya, sebagaimana dijelaskan di awal pelajaran tadi, yaitu lidah ya, lidah bersiap-siap untuk melafadzkan huruf tersebut. Jadi ketika kita ingin membaca sad, maka dengungnya kita siapkan untuk mengucapkan huruf sad sehingga menjadi tebal. Kita baca mansuran, bukan mansuran, ini sin, tapi ini sad. Mau coba mau mansuran, mansuran min dha'fin, jangan dha', tapi dha', tipiskan ainnya karena ain adalah huruf istifal, maka dibaca dengan apa? Dengan bacaan yang tipis. Min dha'fin, min dha'fin, dha', coba jangan dha', jangan dha', tapi dha'. Min dha'fin, min tinin, anzirni, min qabli, coba dibaca mansuran, min dha'fin, min qabli. Kita lanjutkan, kita masuk pada huruf sad. Qa'an saf safan, min sal salin. Perhatikan pada pertama pada dengungnya, dengungnya dibaca dengan tebal. Miu, coba. Masukkan hidung. Miu, coba. Jangan sol. Kalau sol berarti namanya dibaca dengan tebal. Terpengaruh dengan apa? Dengan huruf sol. Sol, coba. Sol. Miu, sol, salin. Lahumul mansuruna. Ya. Kita lanjutkan. Makanan dayiqan. Ya, tebal. Lidahnya terangkat. Makanan dayiqan. Man dhalla idza. Man, kalau tipis seperti ini. Perhatikan. Man tipis. Man contohnya seperti kepada pada zal. Wa anzirin nasa. Ya gitu ya. Sampai mana tadi? من ضل إذا إن ضللت تنطقون لحما طريا lebih zahiran. Perhatikan ya, sifatul huruf ini harus kita jaga terus, ya, kita jaga terus, menyempurnakan sifat-sifat dan makhrajnya, ya. Li ba'dhin zahiran. Min al-munzarina. Rabbi fa'anzirni. Mengkombinasikan antara bacaan tebal dan tipis ini butuh apa? Butuh latihan dan kesabaran, ketelatenan, tidak tergesa-gesa. Mulai agak butuh perhatian ya dari kita. Rabbi fa'anzirni. Wala hum yunqadhuna. Makanan qasiyan. Tempelkan pangkal lidahnya. Tempelkan lidahnya. Makanan qasiyan. Iznada min qablu. Ya. Kita ulangi lagi. Qa'an sat-satan. Min salsalin. Lamnya jangan dibaca tebal. Sol. Terus lidahnya jangan kelihatan dari luar. Sol. Nah, gini berarti masih belum tepat. Sol. Bukan di luar, tapi di ke gusi. Sol. Nah, kelihatan kan? Kalau ini sol. Ini masih kelihatan. Jadi lidahnya tidak kelihatan dari luar. Ingat-ingat kembali, ya. Lagi. Min salsalin. Ya. Min salsalin. Lahul mansuruna. Lanjutnya. Makanan tayyiban. Makanan tayyiban. Perhatikan perpindahan dari satu kata atau satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya. Apabila kata yang pertama itu pendek, maka jangan ditahan. Rabbi fa'awirni. Jangan dibaca seperti ini. Rabbi fa'aw. Ini akan menjadi bacaan tersebut panjang. Ya, langsung kan. Rabbi fa'awirni. Ayo. Rabbi fa'awirni. Kita lanjutkan. Ba'duhum li ba'din zahiran. Ba'duhum li ba'din zahiran. Wa ansitu la'allakum turhamun. Wa ansitu la'allakum turhamun. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ya. Itmamu al-harakat. Ya, jangan dilupakan. أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا. Lagi. أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا lahman tariyan. Kalau tulis bagaimana bacaan yang kurang tepat? Lahman ini enggak diangkat lidahnya, tidak ditebalkan. Litakulu minhu lahman tariyan. لتأكلوا منه لحما طريا ما تنقص الأرض منهم إنهم لهم المنصورون فيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا. Kita baca. بعضهم لبعض ظهيرا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ الذين هم لهم المنصورون فيدمها راحا صفصفا kita selesaikan. Ini gunnah pada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf qaf bersifat tebal walaupun huruf qaf harakat kasrah. Ya, kita baca wala yunqidhuni wala yunqidhuni hal tanqimuna minna hal tanqimuna minna minna هل تنقمون منا هل تنقمون منا من قبله العذاب من قبله العذاب من قبله العذاب من قبله العذاب والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قطمير قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير lanjutkan kita baca bersama-sama ولا ينقذوني sampai di sini dulu pelajaran kita diulang-ulang ya, dilatih pada bacaan yang telah kita pelajari pagi hari ini. Ya. Insyaallah apabila yang pendek lancar, kita harapkan muzakarah pada dars yang selanjutnya akan lebih lancar lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.